Allah barik fihim, Allah barik fihim. Awam. Sedangkan mereka seakan-akan enggak terjadi apa-apa. Tetap mengadakan kajian. Qala haddatsana qala al-mu'allif rahimahullah. Dalam keadaan ini sedang perang. Ahlu sunnah dengan para ulama di belakang mereka. Dengan penguasa melawan Syiah Rafidhah. Bahwa Syiah adalah sesat dan sebagainya. Berani enggak kira-kira ngomong kayak gitu? Hah? Di tengah-tengah Houthiin. Saya enggak yakin dia berani. Bisa diserang pondoknya. Apa jadinya? Akan merembet segala macam perkara nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahadil khudlan. Mahadil al-khudlan. Bagaimana hukum mereka tentang asuransi pemerintah? Sudah pernah dibahas. Kata para ulama, karena itu adalah merupakan asuransi dalam bentuk asuransi keuntungan, maka tidak boleh. Ini sudah dijawab. Itu sudah juga. Alhamdulillah. Cuma lima. Jazakumullah khair. Arhamtumuni, rahimtumuni. Kalian menyayangi aku berarti. Bagaimana keadaan Yaman di hari-hari ini? Apakah nasihat Ustaz untuk Ahlus Sunnah Salafin Indonesia terkait keadaan Yaman? Qulana anzakumullah, sebagaimana di awal kita katakan bahwa kita bersama para ulama kibar, dan para ulama kibar sepakat memfatwakan untuk membantu jihad Yaman dan untuk penduduk Yaman, kata Syekh Ubaid, fardhu ain bagi mereka untuk mengangkat senjata bersama penguasa. Dan kata Syekh Al-Haizan Abdullah, bahwasanya pemerintah penguasa muwaffaq, dapat taufik, tepat perintahnya untuk jihad melawan Houthiin, sehingga bantu mereka, berperan bersama mereka. Ini fatwa dari para ulama. Dan termasuk fatwa ulama adalah hendaklah doakan kaum muslimin yang berjihad di sana, dan doakan kehancuran untuk kafar wal mursidin, untuk rafidah wal Houthiin. Semoga Allah merusak mereka, menghancurkan mereka. Allahumma dammirhum syarra tadmir, Allahumma ahlikhum, Allahumma syattit syamlahum wa farriq jam'ahum, mazzakum syarra mumazzaq. Allahumma ansir muslimin ahli sunnah fi kulli makan. Allahumma ansir muslimin wal mujahidin fil yaman wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum wa la tansur alaihim. جزاكم الله خيرا. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.